بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، fahayyakumullah wa bayyakumullah. Ayol ikhwa wal ikhwat, kita lanjutkan pembahasan kita sampai di fasal yang baru, yaitu fasal fil awqati allati tukrahu fiha salah. Ya, ini fasal tentang waktu-waktu yang dimakruhkan padanya melakukan salat. Waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya ataupun pada waktu tersebut untuk melaksanakan ataupun melakukan salat. Secara langsung syarih mengatakan tahriman, maksudnya makruh tahrim. Ya, jadi makruh, tapi makruhnya makruh tahrim, makruh yang diharamkan, gitu ya. Sebagaimana yang dinyatakan kama fir raudhati wa syarhil muhadzabi huna, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Ar-Raudhah dan juga di dalam kitabnya Syarhil Muhadzab yang juga dalam pembahasan ini. Jadi di dalam pembahasan al-awqat allati tukrahu fiha shalah. Nah, di situ di Syarah Muhadzab yang pas permasalahan ini juga, di mana Imam Nawawi mengatakan melakukan salat di waktu-waktu yang makruh ini makruhnya makruh tahrim. Namun di dalam kitabnya At-Tahqiq, ya, kama fi at-tahqiq wa syarhil muhadzab fi nawaqidil wudu, ya, di dalam kitabnya At-Tahqiq dan di dalam kitabnya Syarhil Muhadzab juga, namun dalam pembahasan nawaqid al-wudu, ya, dalam pembahasan pembatal-pembatal wudu, justru Imam Nawawi mengatakan makruhnya makruh tanzih. Ya, jadi demikianlah keadaannya, ya. Jadi, makruh tanzih, anjuran meninggalkan. Ya, kalau sunnah itu kan anjuran mengerjakan, makruh tanzih anjuran meninggalkan, begitu. Ya, anjuran untuk ditinggalkan. Makruh tahrim, ya, makruh yang bukan anjuran ditinggalkan, tapi memang harus ditinggalkan, gitu. Mesti ditinggalkan. Nah, demikian. Ya, makruh tanzih dan makruh tahrim. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita ketika para a'immah mengatakan makruh, bisa saja maknanya adalah tahrim, bisa saja maknanya adalah tanzih. Nah, demikian. Ya, itu tadi, lawan dari anjuran mengerjakan. Maksudnya bahasa Indonesianya gitu. Bahasa Indonesianya? Anjuran? Iya. Iya, apa namanya ya? Iya, anjuran meninggalkan. Gimana bilangnya? Anjuran untuk meninggalkan. Ya, lawan dari sunnah, ya, kalau kita biasanya, ya, lawan dari mustahab. Tanzih. Iya, tanzih. Anjuran meninggalkan. Anjuran gimana, Mas? Bang? Oh iya, benar. Dari bab nazzaha, ya, kalau mau lihat di kamus arti dari tanzih, ya, nazzaha. Sama seperti juga tahrim dari harrama. Ya. Jadi ini catatan untuk kita, apakah ketika seorang imam mengatakan makruh, ya, apakah memang maknanya adalah makruh tanzih atau jangan-jangan maknanya adalah makruh tahrim. Nah, begitu. Ya, intinya makruh tanzih itu la ithma lahu. Ya, apa namanya? Apa ism? Ah ya, enggak ada dosa, ya. Jadi makruh tanzih itu enggak ada dosa, sementara makruh tahrim itu ada dosa. Ya. Makruh tahrim jika kita lakukan itu ada dosa. Adapun makruh tanzih itu jika kita lakukan, ya, seperti yang biasanya selama ini kita kenal tentang makruh. Ya, ini apa namanya? La yusabu. Ma yusabu fa'iluhu walam yu'aqab. Ma yusabu tarikuhu walam yu'aqab fa'iluhu. Jadi sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya, namun ya enggak ada dosa bagi mereka yang mengerjakannya. Nah, ini makruh tanzih. Intinya makruh tanzih, perbedaan makruh tanzih dan makruh tahrim. Tahrim lahu ism, sementara tanzih la ithmalah. Ya, wallahu alam. Nah, jadi dia katakan, maksudnya Imam Nawawi ya, di sini syarih ataupun Imam Ibnu Qasim menukilkan pernyataan Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi menyatakan bahwa makruh permasalahan ini, ya, makruh dalam permasalahan ini adalah makruh tahrim. Tapi pernyataan makruh tahrim ini terdapat di dalam kitab Ar-Raudah dan terdapat di dalam kitab Syarhul Muhadzab, tapi di permasalahan ini, di bab ini. Nah, kemudian Imam Nawawi juga pernah menyatakan bahwa makruh yang dimaksudkan di sini adalah makruh tanzih. Namun pernyataan beliau tentang makruh tanzih itu di dalam kitab At-Tahqiq, ya, di dalam kitabnya At-Tahqiq, dan juga di dalam kitab yang sama yaitu Syarhul Muhadzab, tapi di bab yang berbeda. Ya, ini di bab Nawaqidul Wudu. Ya, di bab Nawaqidul Wudu. Jadi ketika dia katakan tahrim, ya, sama-sama di Syarhul Muhadzab, ketika dia katakan tahrim itu di permasalahan yang sama, di bab yang sama, yaitu bab al-awqat allati tukrahu fiha shalah. Nah, ketika dia katakan tanzih, ya, itu di bab Nawaqidul Wudu. Ya, jadi di kitab yang sama tapi di apa namanya? Di bab di pasal yang berbeda. Ya, jadi di kitab yang sama namun di pasal yang berbeda, dia sudah apa namanya? Iya, sudah tanazu, ya, gitu ya. Baik. Nah, demikian. Wallahu alam. Jadi di sini Imam Ibnu Qasim hanya menukilkan saja, ya. Jadi tahriman fir raudhah, ya, tahriman kama fir raudhah wa syarhil muhadzab, wa tanzihan kama fit tahqiq wa syarhil muhadzab. Ya. Nah, catatan yang penting yang bisa faedah yang penting yang bisa kita petik, ya, dari permasalahan ini adalah bahwa kita jangan tergopoh-gopoh di dalam, ataupun jangan bermudah-mudahan di dalam kalimat makruhnya para imam, ya. Jadi ketika imam mengatakan makruh, bisa saja itu tahrim, walau bisa saja itu tanzih. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab, imma mutaqaddimun kal fa'itah au muqarinun ka salatil kusufi wal istisqa. Dan ada lima waktu, ada lima waktu yang kita tidak boleh sholat pada waktu tersebut kecuali sholat yang ada sebabnya. Kecuali sholat yang ada sebabnya. Jadi ada lima waktu di mana kita tidak boleh melakukan sholat di waktu tersebut kecuali sholat yang ada sebabnya. Baik sholat yang ada sebab tersebut, sebabnya mutaqaddim, ya, ini tidak beriringan, seperti ketika kita melakukan sholat yang luput ataupun sholat yang tertinggal di waktu tersebut. Nah, ini contoh dari sholat yang punya sebab, yang sebabnya mutaqaddim, tidak beriringan. Atau muqarin, sebab yang sebab yang beriringan, ya, seperti sholat kusuf wal istisqa. Seperti sholat kusuf wal istisqa. Nah, ini kita boleh melakukan sholat tersebut di waktu yang dimakruhkan tadi, ya. Di lima waktu yang dimakruhkan tadi. Kenapa? Karena sholat tersebut adalah sholat yang memiliki sebab. Nah, itu boleh. Adapun jika sholat tersebut adalah sholat yang tidak memiliki sebab, maka kita tidak boleh melakukan sholat di lima waktu tersebut, ya. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan sholat di lima waktu tersebut kecuali sholat itu adalah sholat yang memiliki sebab. Imma sebabnya itu mutaqaddim, imma sebabnya itu muqarin, ya. Mutaqaddim maksudnya sebabnya tidak beriringan, muqarin maksudnya sebabnya beriringan pada saat itu. Secara bahasa telah lewat. Iya, telah lewat, telah lalu. Dari mana kata beriringan? Bisa mengerti, tadi beriringan. Tidak beriringan. Iya, tidak beriringan. Sebab yang tidak beriringan, bukan beriringan, ya. Sebab yang tidak beriringan, karena sebabnya telah lalu. Ya. Atau bahasa lainnya, nah, qadha. Bahasa lainnya? Qadha sholat. Bukan. Kal fa'itah, seperti sholat yang luput. Ya, seperti sholat yang luput. Contohnya seperti misalkan kita sholat, kita luput sholat sunnah subuh, ya. Sholat sunnah qobliyah subuh. Lalu kita kerjakan setelah subuh. Ya, di mana setelah subuh itu salah satu di antara lima waktu nanti yang akan kita jelaskan, di antara lima waktu tadi. Nah, itu namanya sebabnya mutaqaddim, sebabnya mutaqaddim, namun dia luput, lalu kita kerjakan di waktu tersebut. Nah, seperti, begitu. Seperti contoh hal itu, ketika seseorang wudunya tidak bisa dikatakan air tidak ada, bagi orang yang mastutin, karena dari kasus semalam yang dia dituntut untuk sholat tapi air tidak ada, semakin kotor sehingga dia boleh sholat dengan keadaan yang ada, lantas jika ada air itu dituntut untuk sholat. Karena namanya qadha, wajib qadha bagi orang yang tidak sholat. Apakah orang seperti ini boleh juga dilakukannya ketika selesai sholat subuh, misalnya seperti itu. Ketika selesai sholat subuh. Di dalam. Lantas kasus sholat seperti itu, apakah boleh dilakukan setelah itu? Itu berarti termasuk mutaqaddim lahu salatun laha sabab. Ya, termasuk salatun laha sabab. Tapi jika enggak ada sebab, maka enggak boleh ya. Jadi itu termasuk juga salatun laha sabab. Dan sebabnya itu mutaqaddim ya. Itu termasuk sebab yang mutaqaddim. Nah, demikian. Wallahu alam. Itu masuk mutaqaddim, itu kayaknya enggak masuk mutaqaddim lah. Itu masuk muqarin malahan ya. Yang kasus Pak Usman ceritakan itu justru masuk yang sebabnya muqarin. Kalau yang mutaqaddim itu seperti ya seperti sholat yang luput ini atau seperti apa lagi contohnya? Hah? Luput kan udah apa, bukan sholat sebelum waktunya. Bukan, maksudnya dia luput. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Namun dia dikerjakan di waktu yang waktunya sudah berlalu. Faithah tadi. Iyalah, kan seharusnya dia dikerjakan misalkan sebelum sholat fardu. Namun justru kita kerjakan setelah sholat fardu. Nah, itu namanya luput kan gitu kan. Atau kita kerjakan di waktu-waktu yang terlarang ini, di waktu-waktu yang makruh ini. Ya, itu kan artinya luput dia, lalu kita kerjakan di situ. Jadi sama kan bisa kayak ketiduran sholat subuh, dia bangun di waktu yang terlarang. Oh enggak, itu qadha, itu enggak bukan di waktu yang terlarang ya. Itu mengqadha. Misalkan ketiduran bangun jam 9, ya maka dia harus sholat subuh. Itu lain, itu bukan waktu yang terlarang. Ya, itu bukan waktu yang terlarang, itu. Dia mungkin bangun pas matahari terbit, itu kan waktu terlarang. Pas matahari terbit. Pas matahari. Sebentar ya, pas itu termasuk ya. Pas matahari terbit nanti, oh iya termasuk ya, pas matahari terbit termasuk ya. Iya benar. Nah, kemudian dia ya, itu termasuk fa'itah ya. Termasuk mutaqaddim berarti ya. Termasuk mutaqaddim atau qarin ya. Mutaqaddim ini sebelum sholat subuh dia ditutup sholat. Atau sholat subuh selesai ada yang terlalu. Iya, termasuk itu fa'itah termasuk ya. Iya betul. Berarti mutaqaddim. Ya intinya beginilah. Selama itu ada sebab, maka itu boleh. Imma sebabnya mutaqaddim, imma sebabnya muqarin. Nah, tinggal kita ya kita tinggal nentuin aja apakah ini termasuk sebab yang mutaqaddim atau termasuk sebab yang muqarin. Mutaqaddim maksudnya sebab yang tidak beriringan, ya. Adapun muqarin itu maksudnya sebab yang beriringan. Ya, yang beriringan seperti contoh seperti salat kusuf itu kan beriringan ya, sebabnya beriringan ketika itu. Ataupun salat istisqa sebabnya beriringan ketika itu. Nah, mutaqaddim lawan dari muqarin, kira-kira gitu aja lah. Jika memang dia sifatnya mutaqaddim, maka termasuk sebab yang mutaqaddim. Boleh saya apa sih? Muqarin ini maksudnya bukan sholat beriringan dengan nama sholat khusyuk. Sholat khusyuknya memang beriringan nama sholat khusyuk itu beriringan. Tapi kalau seandainya yang misal tadi sholat sunat qabliyah yang dia laksanakan atau dilaksanakan setelah sholat subuh itu tidak beriringan. Makna sholat khusus itu satu rangkaian, sholat khusus satu rangkaian ya. Satu rangkaian dengan namanya tadi. Kata-kata sholat khusus ini satu rangkaian ya, berangkai. Tapi kalau seandainya sholat qabliyah tadi kan nggak ada rangkaian katanya. Apa yang paham? Bisa juga sih, bisa juga difahami yang dimaksud dengan muqarin itu bersesuaian dengan namanya. Tapi karena memang pun sebabnya bersesuaian pada saat itu kan. Bersesuaian juga ketika itu. Kusuf terjadinya memang ya ketika itu mau enggak mau kita sholat pada saat tersebut kan gitu. Pada saat misalkan seharusnya kan setelah sholat subuh itu enggak ada lagi sholat. Tiba-tiba setelah sholat subuh terjadi kusuf. Kemudian kita pun sholat. Tapi intinya kan sholatnya karena ada sebab, dan sebabnya di sini dikatakan sebab muqarin. Nah, apakah kata muqarin ini bisa dimaknai seperti yang tadi? Saya pikir juga enggak salah dimaknai seperti yang Bapak nyatakan, dan juga maksudnya bisa jadi sebabnya memang beriringan. Ya, sebabnya beriringan dengan si sholatnya. Adapun kalau mutaqaddim, sebabnya tidak beriringan dengan sholatnya, karena memang sebabnya seharusnya sebelum dilakukan sebelum sholat subuh, namun justru dia lakukan setelah sholat subuh. Ya, sama aja sih saya pikir ya. Wallahu a'lam. Demikian. Memahami secara sempurna mana muqarin. Muqarin. Bagaimana memahami kedua kata ini? Diterjemahkan sebab yang pelak apa namanya? Yang pertama mutaqaddim. Apa diartikan? Sebab yang terjadi sebelum pelaksanaan. Sebab yang terjadi sebelum pelaksanaan. Sebelum sholat subuh itu misalnya. Sebab yang terjadi sebelum pelaksanaan. Pelaksanaan apa ini maksudnya? Sholat. Sholat apa? Yang waktu tak sholat. Kalau tak misalnya subuh kan sampai subuh haram sholat. Iya. Jadi mutaqaddim sebelum sholat subuh itu apa yang terjadi sebelumnya? Karena masalahnya bukan hanya sholat subuh aja kan, iya, nanti iya. Selama dia itu fatat, ya bahkan nanti jika dilakukan di indatul iha pun juga kan itu makruh kan. Nah maksudnya sebelum sholat, kalau di maksudnya adalah sebelum sholat subuh, itu maksudnya sholat, sebelum sholat subuh? Enggak, sebelum sholat seperti sholat fa'id itu aja nih. Nah, berarti sholat yang luput tersebut lah kan gitu kan? Sebelum sholat. Jadi maksudnya mutaqaddim sebab yang terjadi sebelum sholat luput tersebut. Sebab yang terjadi sebelum sholat. Paham entum? Kalau saya memahaminya, mutaqaddim itu lawan dari muqarin. Karena muqarin itu beriringan sebabnya, maka mutaqaddim sebabnya enggak beriringan. Di luar dari dia, atau sebabnya sudah keduluan. Ya, sebabnya sudah keduluan. Jadi jika sebab yang dimiliki oleh sholat itu sebenarnya sudah keduluan, sudah ada sebelumnya, ya sudah ada sebelumnya, nah maka itu dikatakan dengan mutaqaddim. Ya. Sebabnya sudah ada keduluan, itu namanya mutaqaddim. Adapun jika sebabnya itu berbarengan, ya, jika sebab sholat tadi itu berbarengan dengan sholat itu sendiri, ya, sholat yang mau kita lakukan di waktu yang makruh tadi, itu namanya muqarin, seperti kusuf. Jadi sebab kusufnya itu berbarengan dengan sholatnya. Ya kan? Sebab kusufnya berbarengan dengan sholatnya. Maka kita katakanlah sebabnya sebab muqarin. Jadi mana saat kita melakukan sholat tersebut di waktu yang gak boleh tadi, atau di waktu yang makruh tadi, itu sebabnya, sebab untuk sholat itu berbarengan dengan sholat itu sendiri. Adapun untuk yang mutaqaddim, ya, sebabnya mutaqaddim, sebab sholatnya itu tidak berbarengan pada saat sholatnya. Jadi kita melakukan sholat itu setelah di waktu makruh tadi. Ya, kita melakukan sholat di waktu makruh, di mana menurut kita melakukan sholat ini punya sebab. Namun sebabnya itu tidak berbarengan dengan sholat yang kita lakukan. Tapi sebabnya sudah ada keduluan, sudah ada sebelumnya sebabnya. Nah berbeda dengan kusuf. Kusuf itu sebabnya ketika itu. Sebab kusuf itu ketika itu. Yang berarti ini maksudnya sebab yang ini dinamakan dengan sebab muqarin. Yang saya pikir sebenarnya memahami sebabnya ini nggak begitu urgen ya, maksudnya memahami kedua sebab ini, yang mana yang namanya sebab mutaqaddim dan yang mana yang namanya sebab muqarin, itu nggak begitu urgen. Yang terpenting adalah kita mengetahui memang sholat yang kita lakukan itu punya sebab. Itu yang paling penting, sebab sholat yang kita lakukan itu memang punya sebab, sehingga kita tidak melakukan suatu hal yang makruh, ya, sehingga kita tidak melakukan suatu hal yang makruh, karena memang kita gak boleh sholat di lima waktu tersebut, atau makruh kita melakukan sholat di lima waktu tersebut, kecuali jika sholat itu adalah sholat yang punya sebab, maka gak ada istilah makruh. Nah begitu loh, jadi kita tidak ada istilah makruh melakukan sholat yang punya sebab di waktu-waktu yang dinyatakan makruh ini. Nah kemudian oleh Imam Ibnu Qasim ataupun oleh Syarih, dia memberikan penjelasan lebih detail dengan mengatakan sebab itu ada dua. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab muqarin. Nah, apa itu sebab mutaqaddim, apa itu sebab muqarin? Nah, disinilah yang kita kesulitan untuk memahamkannya ke orang lain. Adapun saya membahasakan mutaqaddim dengan mengatakan tidak beriringan. Jadi sebab sholatnya itu tidak beriringan dengan sholatnya. Adapun muqarin, sebab sholatnya itu beriringan dengan sholat itu sendiri. Sebabnya apa? Sebabnya itu seperti tadi. Sebenarnya kan misalkan kayak yang kita pahami yang beriringan dulu ya. Sholat kusuf itu kan sebabnya adalah kusuf. Ya. Nah, kita melakukan salat karena gerhana ya. Salat kusuf sebabnya adalah gerhana. Di mana kejadian gerhana ini beriringan dengan kita melakukan salat tersebut. Kejadian gerhana itu beriringan dengan kita melakukan salat itu. Nah, adapun salat yang dia tidak beriringan sebabnya, misalkan salat sebelum subuh. Nah, salat sebelum subuh itu adalah salat sebab sebelum subuh, kan gitu ya? Sebabnya adalah qabliyah. Sebabnya itu anjuran lah ya. Sebabnya bukan qabliyah, tapi sebabnya adalah anjuran. Dianjurkan kita melakukan ataupun melaksanakan salat qabliyah subuh. Ya, itu kan sebabnya. Nah, kemudian sebabnya ini kan datangnya kan sebelum subuh. Namun kita kerjakan setelah subuh. Nah, ini namanya berarti kan sebabnya mutaqaddim. Intinya sebabnya sebenarnya bukan di setelah subuh, sebabnya adalah di sebelum subuh. Kan perintahnya di situ dia. Sebabnya di sebelum subuh, tapi kita ngerjainnya di setelah subuh. Betul, tadi bahasa Indonesianya sebabnya yang terjadi sebelum pelaksanaan. Oh iya, benar. Oh iya, baru paham saya. Itu bahasa Indonesianya di situ ya. Berarti mutaqaddim itu adalah yang apa tadi? Yang sebabnya terjadi sebelum pelaksanaannya. Oh iya, benar lah. Iya, betul. Ya, bisa dipahami itu kan bahasanya kan. Jadi mutaqaddim itu ialah yang sebabnya terjadi sebelum pelaksanaan sholatnya. Iya, berarti benar ya. Iya, begitulah dia. Nah, adapun saya membahasakannya tadi dengan mengatakan mutaqaddim itu sebabnya tidak beriringan, muqarin sebabnya beriringan dengan sholatnya. Beriringan itu tadi, si sebabnya itu berbarengan dengan sholatnya. Ya, kita sholat kusuf, di mana sebabnya adalah kusuf, yang kusuf ini ataupun gerhana ini berbarengan, beriringan dengan si sholatnya. Di mana kita melakukan sholat kusuf di waktu kusuf, kan gitu ya? Kita melakukan sholat kusuf di waktu kusuf dan ini beriringan. Atau sholat istisqa, di mana kita melakukan sholat istisqa itu beriringan saat kita membutuhkan istisqa tersebut. Saat kita membutuhkan istisqa itu. Nah, beda dengan sholat mutaqaddim, yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya itu sudah lalu. Iya, sudah lewat. Sebabnya sudah lewat, tapi justru dikerjakan di waktu yang berbeda. Iya, di waktu yang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, itu sebenarnya di lima tempat ini kita dimakruhkan untuk melakukan sholat, kecuali sholat-sholat yang punya sebab. Kan gitu. Ya, kita nggak harus melakukannya setelah sholat subuh sebenarnya ya, sholat qabliyah itu. Ya, bisa saja dilakukan di jam 9. Namun karena sholat ini punya sebab, kita boleh lakukan setelah subuh gitu loh. Nggak makruh dia hukumnya. Kenapa kau melakukan sholat itu? Sebabnya ini? Iya, betul. Ya, itulah sebab. Benar. Itu yang dimaksud dengan sebab. Ya, sebabnya itu seperti anjuran untuk melakukan sholat qabliyah. Kemudian sholat kusuf, anjuran untuk melakukan sholat kusuf. Kenapa melakukan sholat kusuf? Sebabnya kan ada. Iya, betul. Nah, itulah dia kira-kira. Itu yang dimaksud dengan sebab di sini. Intinya, sholat itu harus punya sebab. Jika sholatnya tidak punya sebab, maka maka tidak diperkenankan bagi kita untuk melaksanakan sholat di lima waktu ini. Ya, tidak diperkenankan melaksanakan sholat di lima waktu ini, atau dengan kata lain makruh. Walau tadi makruhnya ada yang mengatakan apa, ada Imam Nawawi dua kali menyatakannya, di kitab Ar-Raudhah dia nyatakan makruh tahrim, adapun di kitab At-Tahqiq dia nyatakan makruh tanzih. Ya, jadi kita pakai istilah makruh aja. Jadi kita dimakruhkan untuk menunaikan ataupun melaksanakan sholat di lima waktu yang akan kita sebutkan ini, kecuali jika sholat itu adalah sholat yang punya sebab. Yeah. Maka nggak ada istilah makruh, tidak ada istilah makruh melaksanakan sholat di lima waktu yang akan kita sebutkan ini. Jika sholatnya adalah sholat yang memiliki sebab, tapi jika sholatnya tidak memiliki sebab, maka makruh untuk melaksanakan sholat di lima waktu itu. Nah, apa kelima waktu tersebut? Fal awwalu min al khamsati as salatu allati la sababa laha idza fu'ilat ba'da salati subhi wa tastamirru al karahatu hatta tatlu' al shams. Waktu yang pertama dari lima waktu yang tidak yang makruh untuk melaksanakan salat adalah salat yang tidak memiliki sebab, ya, yang jika kita lakukan setelah salat subuh, maka ini makruh. Jadi kita melaksanakan sholat ataupun melakukan sholat yang tidak memiliki sebab, kita lakukan setelah sholat subuh, maka ini merupakan waktu yang makruh untuk melaksanakan sholat. jika sholat yang kita laksanakan tidak memiliki sebab. As-salatul lati la sababalaha. Ya, jika sholat yang kita laksanakan tidak memiliki sebab dan kita lakukan sholat itu setelah sholat subuh, setelah sholat subuh, maka waktu itu adalah waktu yang makruh untuk kita melaksanakan sholat. Sholat yang tidak memiliki sebab. Dan kemakruhan ini itu berlangsung hatta tatlu' asy-syams, berlangsung hingga terbitnya matahari. Jadi kemakruhan tadi berlangsung hingga terbitnya matahari. Jadi mulai dari setelah sholat subuh itu kita nggak di, apa namanya, dimakruhkan untuk melaksanakan sholat, sholat yang nggak punya sebab, ya, sekali lagi sholat yang nggak punya sebab. Dan kemakruhan waktu ini, itu berlangsung sampai terbitnya matahari, ya, munculnya matahari. Ini yang pertama, waktu yang pertama. Waktu yang kedua, wasani as-salatu 'inda tulu'iha idza tala'at hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'aini. Sementara waktu yang kedua dari lima waktu yang makruh tadi adalah salat yang dilakukan tatkala terbitnya matahari. Sekali lagi, ya, salat yang tatkala munculnya matahari. Ketika munculnya matahari ataupun terbitnya matahari. Yang tatkala terbitnya itu sampai sempurna, ya. Yang apabila terbitnya itu sampai sempurna, kenapa dia taruh idza tala'at lagi, ya? Seharusnya idza tala'at ini mendingan gua sadar, ya, langsung inda tulu'iha hatta tatakamal, ya. Maksudnya yang digunakan oleh Imam Abu Syuja kayaknya lebih bagus, ya. Wallahu a'lam. Ya, itu matannya ada di atas, antum bisa baca matannya di atas. Wa inda tulu'iha hatta tatakamal. Bingung saya adanya idza tala'at ini. Agak kebingungan. Maksudnya kenapa idza tala'at begitu, ya? Ya seharusnya cukup dikatakan as-salatu 'inda tulu'iha hatta tatakamal. Atau kalaupun mau ditambahin tastamirru gitu, ya. Ya. Apa namanya? Berlangsung tastamirrul karaha seperti yang di atas hatta tatakamal, mungkin itu lebih cocok, ya. Karena tatkala terbitnya hingga sempurna. Ya, mendingan langsung enggak usah ada, ya. Inda tulu'iha hatta tatakamal. Ya, jadi tatkala ataupun ketika terbitnya dia, ketika munculnya matahari hingga sempurna. Hatta tatakamal, hingga sempurna. Wa tartafi'a qadra ramhin. Dan ghayahnya, akhirnya, puncaknya, ya, puncak dari kemakruhannya, tertafi qadra ramhin, terangkat apa namanya itu, ataupun meninggi apa qadra, ngartikannya gimana, ikhwah? Seukuran. Seukuran, iya, masya Allah, barakallahu fiik. Iya, seukuran tombak, ya. Jadi meninggi seukuran tombak, ya, barakallahu fiik, Mas Joko. Nah, seukuran apa namanya, seukuran tombak ini bagaimana? Fi ra'yil 'aini, ya, hanya sebatas pandangan mata saja, ya. Jadi enggak perlu antum ambil tombak juga. Dan tombaknya ini di sini dikatakan 7 hasta atau 6 hasta, saya lupa, ya. Cuma nanti antum cek. Ya, saya enggak ingat juga. Ini 7 hasta atau 6 hasta? Saya enggak ingat juga. Hah? Dari apa? Dari terbitnya 7 hasta. Iya, 7 hasta. Tapi 7 hastanya ini hanya fi ra'yil 'ain. Ya, karena enggak mungkin juga kita ukur, ya, jauh sekali, ya, mau diukur ke sana kan enggak mungkin, ya. Jadi hanya fi ra'yil 'ain aja. Oleh karena itu berarti, ya, perkiraan aja. Ya, hanya fi ra'yil 'ain, dalam pandangan mata. Jadi dalam pandangan mata jika kita lihat dia sudah meninggi setinggi 7 hasta atau 6 hasta, saya lupa. Pokoknya qadra ramhin, ya, seukuran tombak, yang mana tombaknya yang rumhin yang dimaksudkan di sini adalah sepanjang 7 hasta, ya. Kalau enggak salah saya, ya, nanti coba dicek lagi. Saya juga lupa ini 7 hasta atau 6 hasta. Nah, fi ra'yil 'ain, ya, dalam pandangan mata. Itu akhirnya ataupun puncaknya, ya. Nah, demikian. Jadi itu waktu yang kedua yang dimakruhkan untuk melakukan salat. Ya, tentunya tadi seperti catatan di atas, salat yang tidak memiliki sebab. Kemudian yang ketiga, as-salatu idza istawat hatta tazula an wasatis sama'i. Yang ketiga adalah waktu waktu yang ketiga yang dimakruhkan juga untuk melaksanakan sholat adalah apabila beristiwa, ya apabila matahari, ya lagi-lagi masih matahari ini, apabila matahari beristiwa hingga tergelincir, ya apabila matahari beristiwa hingga tergelincir dari tengah langit. Beristiwa artinya meninggi dan menetap gitu ya, meninggi dan menetap di tengah, ya meninggi dan menetap di tengah langit sampai tergelincirnya dia, sampai tergelincirnya dia. Nah ini juga merupakan waktu-waktu yang makruh untuk melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab. Wa yustasna min dzalika yaumul jum'ah, tapi ada yang dikecualikan di sini yaitu pada hari Jumat, di mana beliau katakan fala tukrahu sholatu fihi waqtal istiwa'i, yakni tidak dimakruhkan sholat pada hari Jumat ketika di posisi tadi ataupun di kondisi tersebut, yakni di posisi istiwanya matahari tadi, ya meninggi dan menetapnya dia di tengah langit. Nah, itu tidak dimakruhkan pada hari Jumat. Ya, dikecualikan pada hari Jumat. Dengan ditegaskan fala tuqrahu sholatu fi waqtal istiwa'i. Wallahu a'lam. Itu yang ketiga. Ya, jadi meninggi dan menetapnya matahari di tengah langit hingga tergelincirnya dia. Ya, itu merupakan waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat. Wa kadza haruma makkatal masjidu wa ghairuhu. Oh, ini ada ini ya. Ada lanjutan. Enggak berhenti sampai di situ. Maksudnya yang dikecualikan ada lanjutan. Pengecualian yang pertama itu pada hari Jumat. Pengecualian yang kedua, haruma makkatal masjidu wa ghairuhu fala tukrahu shalatu fihi fi hadhihi al-awqati. Sawa'un shalla sunnata tawafi aw ghairaha. Dan juga sama hukumnya tidak makruh, ya. Jadi juga sama hukumnya tidak makruh, tidak ada istilah makruh melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab di tanah haram Makkah, baik di masjidnya maupun bukan di masjidnya, ya. Baik di masjidnya wa ghairuhu. Jadi itu tidak makruh. Fala tukrahu sholatu fihi, maka tidak ada istilah makruh sholat di dalamnya. Maksudnya di tanah haram. Itu 24 jam boleh. Hah? Tanah haram 24 jam boleh sholat. Iya, 24 jam boleh sholat. Gak ada istilah makruh. Ya, karena di sini dikatakan fi hadhil awqat. Bukan cuma di waktu yang ketiga ini aja, tapi fi hadhil awqat. Di waktu-waktu ini, maksudnya di kelima waktu ini. Sawa'un shalla sunnata tawafi aw ghairaha. Apapun bentuk sholatnya. Ya, mau sholat sunnah ataupun tawaf ataupun selainnya, dan ya, pokoknya semuanya lah ya, sawa'un shalla sunnata tawafi aw ghairaha. Wallahu alam. Warabi, dan yang keempat, ya, maksudnya waktu yang keempat yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat tadi, min ba'di salatil asri hatta taghrubasy syams, mulai dari setelah salat asar, ya, mulai dari setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Baik, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini juga waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Wal khamis, dan yang kelima, indal ghurubi lisyamsi idza danat lil ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Ya, waktu yang kelima yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat juga adalah ketika terbenamnya matahari, ya. Apabila dia mendekati terbenam, idza danat lil ghurubi, apabila dia mendekati matahari tersebut, mendekati untuk tempat terbenamnya, ya, sampai terbenam habis, ya, hatta yatakamala ghurubuha, sampai terbenam habis. Jadi mulai dari terbenamnya dia, ya, mulai dari ada yang terbenam dari matahari tersebut sampai sempurnanya terbenam matahari tersebut. Ya, jadi idza danat. Ya. Jadi mulai dari mendekati terbenam sampai habis terbenam. Hatta yatakamala ghurubaha. Wallahu alam. Nah, inilah pembahasan pasal tentang waktu-waktu dimakruhkannya salat. Bisa kita lanjutkan sedikit lagi? Bisa ya? Ya, satu halaman ini aja ya. Baik. Fasal berikutnya fi ahkami salatil jamaah. Ekstrim ini. Ya, fasal tentang hukum-hukum salat jamaah. Maksudnya salat berjamaah ya. Jadi hukum tentang salat berjamaah, kata Imam Ibnu Qasim di sini, dia katakan wa salatul jama'ati lir rijali fil fara'id ghairil jum'ati sunnatun. Tuh, sunnatun aja. Muakkadah biasanya ya. Muakkadah ada. Oh, itu ada. Oh, di sini enggak ada. Oh, berarti ini salah cetak. Atau mungkin sebagian naskah ada kata muakkadahnya, sebagian yang lain enggak ada ya. Tapi iya, ada muakkadahnya ya? Berarti punya kita salah cetak atau memang gimana ini? Kita ada ya. Nah, ada? Oh, berarti salah cetak lah ya? Ada? Berarti salah cetak mungkin kita punya ya? Percuma mahal ini. Baik, ya, jadi... Baik, kita ulangin. Wasalatul jama'ati lirrijali fil fara'idi ghairil jumu'ati sunnatun muakkadatun indal musannifi warrafi'i. Ya, sekali lagi, indal musannifi warrafi'i. Kata Imam Ibnu Qasim di sini, beliau katakan salat jamaah itu bagi laki-laki ya, untuk salat fardunya. Jadi salat jamaah itu bagi laki-laki untuk salat fardunya, selain salat Jumat ya, selain salat Jumat, hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut musannif, maksudnya menurut Imam Abu Syuja dan menurut Imam Ar-Rafi'i. Wal asah indan Nawawi, adapun yang paling benar, sekali lagi yang paling benar, berarti di sini bukan tashih ya, lebih tepatnya ini tarjih. Maksudnya Imam Ibnu Qasim mentarjih karena dia katakan wal asah. Asah terbenar. Oh iya. Iya, ya. Jadi di sini lebih tepatnya bukan tashih tapi mungkin pasnya ini kita katakan dia mentarjih. Wal asah dengan iya, dengan kata lain ini war rajih indan Nawawi annaha fardhu kifayatin. Ya, fardu kifayatin. Jadi salat jamaah itu menurut Imam Nawawi, dan ini yang terbenar gitu ya, atau yang paling benar adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Berarti lebih kuat lagi Imam Nawawi menekankan. Menurut Imam Ibnu Qasim. Karena Imam Ibnu Qasim di sini mentarjih dengan mengatakan wal ashah indan Nawawi annaha fardu kifayah. Jadi dia menukil pandangan Imam Nawawi dan menurut Ibnu Qasim, atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa Ibnu Qasim merajihkan yang fardu kifayah. Namun Imam Abu Syuja memilih bahwa hukumnya sunnah muakkadah, begitu pula dengan Imam Ar-Rafi'i. Nah, demikian. Kalau fardu ain ada juga, banyak juga ya. Enggak sedikit juga menyatakan bahwa hukum salat berjamaah itu fardu ain. Ustaz, demikian. Ah. Berkaitan dengan ini, adakah hadis mengatakan bahwa barang siapa menjaga sholat fardunya jamaah selama 40 hari berturut-turut, maka Allah haramkan baginya api neraka? Enggak pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar. Yang ketiga dia takbir dengan sama imam. Iya. Takbir ada. Oh iya. Kan sholat jamaah. Masya Allah. Ada. Ada ya? Ada. Ini sampai 40 hari takbiran bersama imam. Takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya bersama imam. 40 hari 5 waktu itu ya. Mendapati imam tidak masbuk. Kalau 39 tertinggal satu aja. Batal. Ngulang lagi. Masyaallah. Iya, ya. Jadi dapat jamaahnya itu takbirnya. Iya, pas takbirnya ya. Ada. Apakah di hadis itu dikatakan dapat jamaahnya itu pas takbirnya atau itu interpretasi? Apa namanya? Atau apa namanya? Berarti bukan dari hadisnya ya. Ya, soalnya kalau di sini dikatakan, ya kita lanjutkan bacaannya. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ati ma lam yusallim at-taslimatal ula wa illam yaq'ud ma'ahu. Ya, wa illam yaq'ud ma'ahu katanya. Jadi dinyatakan berjamaah, jadi seorang makmum dinyatakan berjamaah bersama si imamnya selain hari Jumat ya, selain hari Jumat, itu apabila dia mendapati sebelum salam yang pertama, bahkan walaupun dia belum duduk. Bayangin ya, walau dia belum duduk bersama si imam, belum duduk, jadi belum sempat duduk, tapi yang jelasnya dia masih ngedapatin salam yang pertama dari si imam, maka dinyatakan berjamaah. Oh, iya. Walau dia belum duduk. intinya rakaatnya nggak dapat, hanya saja jamaahnya dapat. Nah sementara kan tadi dikatakan statusnya makmum, iya berarti statusnya dia makmum dan dia mendapatkan fadilah jamaah, ya, dan dia mendapatkan fadilah jamaah. Jadi hitungan berjamaah, seorang makmum dihitung berjamaah, yudrikul makmumu al jamaah. Jadi seorang makmum dihitung berjamaah bersama si imam selain hari Jumat, ya, selain hari Jumat, maksudnya selain sholat Jumat, ya, selain sholat Jumat, malam yusallimit taslimatal ula, selama si imam belum melakukan salam yang pertama. Itu dia. Jadi enggak harus takbir tadi, ya. Maksudnya enggak harus takbiratul ihram, bisa dinyatakan berjamaah. Wa illam yaqud ma'ah. Bahkan sampai kalau dia belum sempat duduk pun tetap. Nah, demikian. Ammal jama'atu fil jumu'ati fa fardhu 'ainin. Adapun hukum salat jamaah Jumat, maka ini fardhu 'ain. Bukan fardhu kifayah. Ya, tapi fardu ain. Jadi sesiapapun tetap harus berjamaah di dalam melaksanakan sholat Jumat. Ya, jika dia tidak berjamaah di dalam melaksanakan sholat Jumat, ya batal sholat. Gak ada sholat Jumat, ya sholat Zuhur, ya. Dan dia berdosa, ya. Baik, demikian. Wala tahsuru bi aqalli min raka'atin. Nah, terkait masalah apakah sebatas apa dia dianggap berjamaah tatkala sholat Jumat, itu ketika enggak kurang dari satu rakaat. Kalau sholat yang lain itu sebelum salam yang pertama. Adapun kalau sholat Jumat itu enggak kurang dari satu rakaat. Tidak kurang dari satu rakaat. Nah, jadi kalau sudah kurang dari satu rakaat, ya, maka berarti dia tidak mendapatkan jamaah. Jadi kalau sudah di tahiyat atau sudah di sujud di rakaat terakhir, kan gitu. Sudah di sujud rakaat terakhir, ya sudah. Maka sudah enggak teranggap. Kalau begitu ya wajib sholat Zuhur. Iya. Memang iya. Karena enggak dianggap lagi udah. Ya. Jemaahnya sudah enggak dianggap, yang artinya dia mau enggak mau sholat Zuhur. Jika alasan tertinggalnya syar'i, maka dia tidak berdosa. Tapi jika alasan tertinggalnya tidak syar'i, maka dia berdosa. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Jadi itu tadi, ya. Dianggap berjamaah, seorang makmum dianggap berjamaah sebelum si imam melakukan salam yang pertama. Adapun kalau sholat Jumat dianggap berjamaah jika tidak kurang dari satu rakaat. Jika kurang dari satu rakaat, ya sholat Zuhur aja lah. Baik, demikian. Wallahu a'lam. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wal i'timam aw al iqtida' bil imami. Dan bagi makmum, ya, itu wajib meniatkan bermakmum, ya. Iya. Kemakmumannya, benar, ya. Jadi wajib meniatkan kemakmumannya bagi makmum, atau wajib meniatkan mengikuti imam. Ya, berimamkan gitu, ya. Iktidak mengikuti. Iya. Iya, iktidak bis sunnah, itu sering kita dengar, ya. Baik, awil iktidak bil imami. Ya, mengikuti imam. Jadi wajib meniatkan bermakmum atau wajib meniatkan mengikuti imam, atau wajib meniatkan aku berimam gitu. Wajib meniatkan aku berimam. Wala yajibu ta'yinuhu. Wala yajibu ta'yinuhu. Ta'yinuhu. Ha, kembali ke mana nih? Hah? Salat berarti ta'yinuha. Kemana? Wala yajibu ta'yinuhu. Ha, kemana nih? Ta'yinuhu. Kalau ta'yin ni, ya, juga ta'yinuha. Pasarum awal ayat ni. Sama aja. Iya, ni, ya, kan gitu. Wala yajibu ta'yinuhu. Wajib ta'yinnya. Oh, wala yajibu ta'yinul imam. Ya. Wala yajibu ta'yinul imam. Betul. Ya, jadi ini haknya kembali ke al-imam. Wala yajibu ta'yinul imam. Dan tidak wajib menta'yin imamnya. Ketika kita melakukan niat tadi, ya pokoknya itu enggak diwajibkan menta'yin imamnya. Misalkan imamnya Zaid, tidak wajib menta'yin aku berimamkan Zaid, gitu loh. Kan tadi kan dikatakan bahwa kita wajib wajib berniat menjadi makmum, atau wajib berniat kita mengikuti seorang imam, kan gitu, ya. Wajib berniat berimam. Wajib berniat berimam. Nah, ketika kita berniat berimam, kita tidak wajib mentakyin si imamnya. Kan itu, Ustaz. Tidak wajib mentakyin imam itu artinya imam tidak wajib mentakyinkan dirinya jadi imam. Bukan. Jamaah makmum dia wajib mentakyinkan dirinya jadi makmum. Sementara si imam tidak mesti mentakyinkan diri jadi imam. Bukan nama si imamnya. Soalnya imam lain lagi pembahasannya nih. Ada pembahasan tersendiri. Dunal imam fala yajibu fi sihhatil iktida ini. Imaman lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Ini si imam. Tidak wajib. Tak mesti dia menjadikan diri jadi imam. Kalau kita berjamaah yang meniatkan diri berjamaah itu makmum. Contoh. Oh, kemudian begini. Kenapa maknanya seperti yang saya anggap juga didukung oleh pernyataan berikutnya. Bal yakfi al-iqtida'u bil hadiri wa illam ya'rifu. Ya, bal yakfi al-iqtida'u bil hadiri wa illam ya'rifu. Akan tetapi dia cukup berniat mengikuti orang yang hadir. Maksudnya si imam yang hadir walaupun dia enggak kenal sama si imam itu. Iya, jadi memang maksudnya ini mentakyin si imamnya. Jadi misalkan si imamnya Zaid, maka kita enggak perlu mentakyin, aku berimamkan Zaid. Enggak perlu kita takyin demikian. Akan tetapi cukup kita apa? Berniat mengikuti si imam, udah selesai. Berniat mengikuti si imam yang tampil, yang hadir. Ya, berniat mengikuti si imam yang tampil wa illam ya'rifhu, walaupun dia enggak kenal si imam itu. Iya. Maafkan Ustaz. Katanya itu wa'al ma'mumi an ayyanwi al-itmamu. Iya. Dunal imami. Baik, jadi yang dunal imam itu nanti akan dibahas oleh Imam Ibnu Qasim di dalam penjelasan dunal imam. Karena ini masih beliau masih menjelaskan tentang masalah alal ma'mumi ayyanwi al-itmam. Ini masih penjelasan untuk al-ma'mum, belum penjelasan untuk al-imam. Di mana nanti syarah untuk dunal imam itu ada syarahnya tersendiri. Ya, di sini ada syarah berikutnya yang nanti akan kita iya, mulai dari dunal imam itu. Ya, nanti insyaallah akan kita bacakan juga. Jadi ini masih bercerita tentang makmum ya. Di mana si makmum ketika melakukan niat, dia tidak perlu mentakyin imamnya. Ya cukup dia itu berniat mengikuti si imam tersebut. Pokoknya imam yang hadir, imam yang tampil. Ini masih bercerita tentang makmum. Iya, ini masih berbicara tentang makmum. Ya, belum berbicara tentang si imam. Nah, demikian. Jadi wala yajibu ta'yinuhu. Maksudnya si makmum itu tidak wajib mentakyin imamnya. Siapa imamnya? Maksudnya tidak perlu dia katakan aku berimamkan Zaid atau aku berimamkan Muhammad. Jadi cukup dia berniat aku berimamkan ya imam tersebutlah, pokoknya si imam itu, si imam yang tampil. Wa illam ya'rifu, walaupun dia tidak mengenal imam itu enggak ada masalah. Fa in ayyanahu, malah justru ini ya. Jadi ada catatan lagi, fa in ayyanahu wa akhta'a batalat salatuhu. Malah lebih fatal ya. Dan jika dia mentakyinnya, jika dia mentakyin orangnya, rupanya salah yang tampil beda, maksudnya yang jadi imam orangnya beda, maka sholatnya pun batal malahan. Batalat sholatuhu. Jadi dia mentakyin, aku berimamkan Muhammad, rupanya yang masuk Umar kan gitu ya umpama. Yang masuk Joko. Ya, atau masuk Mas Joko kan gitu. Ya, yang jadi imam Mas Joko. Ya, jadi dia salah, batalat sholatuhu. Maka batal sholatnya. Ya kalau benar ya sudah ya kan, kalau benar ya sah kan ya. Namun ini jika salah oleh iya. Iya, jadi fatal ya. Oleh karena itulah tidak diwajibkan untuk mentakyinnya. Dan justru jika dia mentakyinnya namun dia salah, malah sholatnya bisa batal. Jadi mendingan kita pilih yang enggak usah mentakyin aja ya. Pokoknya aku berimamkan dengan siang jadi imam lah kan gitu. Nah, demikian. Batalat sholatuhu. Jadi sholatnya batal. Dan sekali lagi catatan ikhwah, di mana imam mengatakan, jadi saya ingatkan ulang, imam mengatakan makmum itu wajib meniatkan sebagai makmum. Ini di dalam madhab. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi makmum itu wajib meniatkan kalau dia mengikuti si imam. Walau si imamnya tidak wajib untuk ditayin. Illa kecuali, ya, tapi ada pengecualian di sini. Maksudnya ini pengecualian untuk fa'in ayyanaha, jika dia mentakyinnya. Illa inim dhammat ilaihi isyaratun. Kecuali dia menyertakan isim isyarah. Ya, kecuali dia menyertakan isim isyarah. Jadi jika dia menyertakan isim isyarah berarti tidak batal sholatnya. Contohnya seperti apa? Nawaitul iqtida'a bizaidin hadha. Jadi aku berniat menjadi aku apa namanya? Aku berniat mengikuti si Imam Zaid orang ini. Ya, orang ini. Nah, maka rupanya yang muncul, yang tampil Umar umpama kan gitu ya. Oh, di sini ada ya Fabana Umar, rupanya yang tampil Umar. Ya, Fabana Umar. Rupanya yang tampil Umar, fatashihu, maka salatnya sah karena ada hadza orang ini. Ya, karena ada hadza orang ini. Jadi aku berimamkan ya, aku berniat berimamkan si Zaid orang ini. Ya, si Zaid orang ini, rupanya yang tampil Umar. Tapi karena ada orang ini, ada kata-kata orang ini atau ada terniat orang ini, maka salatnya tidak batal, fatashihu. Enggak, orang ini, karena ada orang ini, maksudnya orang ini yang tampil jadi sholat, yang tampil jadi imam tadi. Ketika dia bilang ada orang ini, maka terkoreksi oleh hadza gitu loh. Terkoreksi oleh hadza begitu. Iya, kira-kira gitulah ya. Jadinya kalau dalam bahasa Arab badal qolat ya. Ya demikian. Jadi terkoreksi oleh hadza. Tapi kalau enggak ada hadzanya, tidak terindikasi hadza ataupun tidak disertai kata hadza, maka batal sholatnya. Jadi misalkan di niatnya hanya mengatakan apa, di dalam benaknya hanya terniatkan aku ngikuti ataupun aku berimamkan Zaid, maka yang muncul yang tampil Umar, batal sholatnya. Namun jika dia niatnya itu jika dia berniat aku berimamkan Zaid orang ini, maksudnya orang yang tampil jadi imam itu, maka terkoreksi oleh hadza sehingga sholatnya tidak batal, fatashihu. Wallahu a'lam, ini kata imam. Ya, demikian. Dunal imami, kecuali imam. Ya, ini dunal imami, ya ini pengecualian dari alal ma'mumi ayyan wiyal i'timam. Maksudnya wajibnya bagi makmum untuk berniat sebagai imam, tapi tidak wajib bagi imam untuk berniat sebagai imam. Iya, dunal imami. Jadi makmum itu wajib berniat sebagai makmum. Kalau enggak sah. Jadi dia wajib berniat sebagai makmum, untuk makmum, tapi tidak wajib bagi imam untuk berniat di apa, untuk dia berniat sebagai imam. Fala yajibu fi sihhatil iqtida'i bihi fi ghairil jumu'ati niyatul imamati. Maka tidak ada kewajiban di dalam kesahan mengikuti mengikuti dirinya gitu ya, mengikuti dirinya selain salat Jumat. Ya, selain salat Jumat. Niatul imamati ya. Berniat menjadi berniat menjadi imam gitu ya. Jadi niat imam. Jadi dia tidak wajib ya, dia tidak wajib berniat sebagai imam di dalam kesahan mengikuti dirinya. Ya, di dalam kesahan mengikuti dirinya. Jadi walaupun si imam tidak berniat sebagai imam, nah, kita tetap sah mengikutinya gitu loh. Walau si imam tidak berniat sebagai imam, kita tetap sah mengikutinya. Nah, demikian. Ya, jadi fi sihhatil iqtida'i bihi fi ghairil jumu'ati, selain salat Jumat. Nah, jadi kalau salat Jumat, si imamnya harus berniat sebagai imam. Ya, kalau enggak bisa kita ikuti. Kan gitu. Ya, karena di sini dikatakan mafhum mukhalafahnya kan begitu ya. Fi sihhatil iqtida'i bihi. Ya, fi sihhatil iqtida'i bihi fi ghairil jumu'ati. Nah, demikian. Jadi adapun kalau hari Jumat, berarti wajib si imam berniat sebagai imam untuk sholat Jumat. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi. Jadi bagi dirinya sendiri itu hanya terhukumi mustahab. Selain sholat Jumat ya, selain untuk sholat Jumat. Jadi si imam berniat sebagai apa? Berniat menjadi imam ataupun berniat sebagai imam itu hanya mustahab bagi dirinya sendiri. Fa illam yanwi fa salatuhu furada. Jika dia tidak berniat sebagai imam, maka maka salatnya dihukumi salat sendiri sehingga dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Wallahu alam. Dalam salat Jumat ya? Enggak, dalam salat selain Jumat. Kalau salat Jumat wajib. Ya, mungkin ada keterangannya di sini. Oh, enggak ada ya. Iya, enggak ada. Jadi mafhum mukhalafahnya kalau salat Jumat itu wajib. Ya, enggak ada keterangan lebih lanjut soalnya. Jadi bal hiya mustahabbatun fi haqqi ya. Iya, kalau salat Jumat wajib. Wajib dia berniat sebagai imam. itu kalau salat Jumat. Nah demikian. Ya bal hiya mustahabbatun fi haqqihi. Ya ini hiya kembali ke niyatul imam, dan niyatul imam yang kita bicarakan di sini adalah fi ghairil jum'ah, selain salat Jumat, selain salat Jumat. Kan begitu. Nah, hukumnya mustahabbah fi haqqihi. Fa in lam yanwi, dan kalau dia tidak meniatkan sebagai imam, fa salatuhu furada, maka salatnya dianggap salat sendiri. Adapun kalau dia sebagai imam salat Jumat, maka dia wajib meniatkan sebagai imam di dalam salat Jumatnya. Duna imami. Iya. Yeah. Waral makmumi, dan atas makmum itu adalah dia berniat mengikuti imam. Iya. Yeah. Dunal makmumi. Dunal imami. Berbeda dengan imam. Imam tidak mesti berniat sebagai imam. Imam. Bagaimana pula kaitannya seandainya imam tidak berniat jadi imam lantas dikatakan sholat sendirian? Gimana? Jadi dikatakan jumatan, si imam tidak wajib meniatkan diri jadi imam. Dalam syarahnya pula dikatakan bahwa jika imam tidak meniatkan diri jadi imam, iya, dikatakan dia sholat sendirian. Iya, pertanyaan yang bagus. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa Imam Abu Syuja tidak beranggapan ketika si imam tidak berniat menjadi imam, dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Ya. Atau yang kedua, dia tidak beranggapan begitu. Hanya saja anggapan yang tidak dia paparkan ini perlu dipaparkan oleh syarih, sehingga syarih memaparkannya dengan mengatakan bahwa memaparkan rinciannya, ya, sehingga syarih memaparkan rinciannya dengan mengatakan kalau si imam itu tidak meniatkan sebagai imam, maka dia dianggap sholat sendiri. Nah, permasalahannya di sini kenapa dibilang nggak wajib, ya, kenapa tidak wajib untuk dia berniat sebagai imam, di mana sholatnya tetap sah, hanya saja dia dianggap sholat sendiri kalau dia tidak meniatkan sebagai imam, dan jika dia meniatkan sebagai imam maka dia mendapatkan fadilah jamaah. Begitu. Nah, kalau makmum, kenapa rupanya kalau enggak boleh, kenapa wajib? Karena dia ngikutin. Maka sholatnya bisa batal, begitu. Iya, dan permasalahan ini sebenarnya juga dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri terkait permasalahan ini di dalam hasyiahnya. Ya, silakan baca tentang permasalahan ini di situ. Jadi, ada dua kemungkinan. Pertama adalah si sahibul matan ataupun Imam Abu Syuja itu memang beranggapan bahwa si imam tetap mendapatkan fadilah jamaah walaupun tidak meniatkan sebagai imam, walaupun dia tidak berniat sebagai imam. Atau yang kedua adalah si imam Abu Syuja karena ini adalah matan sehingga dia tidak memberikan rincian-rincian dari permasalahan tersebut. Pokoknya hanya menyatakan dia enggak wajib. Ya. Hanya sebatas menyatakan dia enggak wajib. Adapun konsekuensi yang didapatkan dia tidak terangkan. Dia tidak terangkan. Nah, ketika dibilang enggak wajib, kenapa? Ya karena memang kalau dia tidak berniat sebagai imam, dia enggak batal. Kalau makmum, kenapa dia wajibkan? Karena kalau dia enggak niat sebagai makmum, dia batal. Nah, kalau imam dia enggak batal, tapi tetap ada konsekuensinya, bukan berarti enggak ada konsekuensinya. Nah, begitu loh. Konsekuensinya apa? Di mana si imam kalau tidak berniat sebagai imam, dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Sepertinya dinyatakan oleh Imam Ibnu Qasim. Nah, apakah pernyataan ataupun pendapat Imam Ibnu Qasim ini sejalan dengan pendapat Imam Abu Syuja? Maka saya pikir sangat sulit untuk kita nyatakan tidak sejalan. Karena juga tidak ada indikasi dari ucapan Imam Abu Syuja itu bertentangan dengan penjelasan Imam Ibnu Qasim. Walau seperti saya katakan tadi, bisa saja juga demikian. Maksudnya Imam Abu Syuja dengan Imam Ibnu Qasim berbeda pandangan, bisa jadi. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau saya pribadi, ini tidak bertentangan. Maksudnya pernyataan ataupun rincian Imam Ibnu Qasim itu bertentangan dengan pernyataan Imam Abu Syuja. Karena Imam Abu Syuja hanya menyebutkan hukum soal kewajibannya. Dimana kalau misalkan si imam tidak berniat sebagai imam, dia enggak batal. Adapun makmum, jika tidak berniat sebagai makmum, maka dia batal. Nah, tapi tetap ada konsekuensi jika si imam tidak berniat sebagai imam, yaitu dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Karena dikatakan di sini, fasolatuhu furada, maka sholatnya dianggap sendiri. Begitu. Wallahu'alam. Ya, untuk lebih jelasnya, mungkin bisa kita baca di dalam hasyiah Imam Bajuri. Ya, silakan mas. Ini kita tutup aja dulu ya. Ya, kita tutup aja ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.